berikutnya adalah an-nadharu fid dalalah, melakukan pengkajian dan penelitian tentang kandungan makna. Itulah dua hal yang harus dilakukan ketika seorang mau berdalil dengan hadis. Dia melakukan dua penelitian, dua pentelaahan, dua pengkajian. Yang pertama adalah mengkaji sana, dan yang kedua adalah melakukan kajian terhadap kandungan makna. Apakah tepat berdalil dengan hadis ini untuk mendalili masalah ini? Fasara maka jadilah an-nadhir, orang yang mentelaah sunnah, ta'iba, dia capek, lebih capek daripada orang yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran, karena orang yang mengkaji sunnah memerlukan dua kajian. Fitbun tentang validitas berita, apakah ini benar-benar dari Nabi atau tidak, yaitu dengan mengkaji sana. Wa'ala amrun muhimun, dan ada perkara yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah fidalala, mengkaji kandungan makna. Wahai kata, apakah bisa dianggap cukup fidhubun tentang kajian tentang kevalitan cerita ini, kevalitan hadis ini, dengan bersandarkan dengan nilai sahih yang diberikan oleh sebagian ulama? Jawabannya yumnun fihi, perlu dikasih lagi, karena sebagian pakar hadis itu bermudah-mudah dalam memberi nilai sahih, sebagiannya keras dalam penilaian sahih, dan sebagiannya pertengahan. Maka jika ulama yang menyampaikan hadis tersebut adalah mutasahil, maka tidak bisa dijadikan tolak ukur. Tapi jika yang memberikan nilai sahih tersebut mutasyadid, yang pelit dalam masalah memberi nilai sahih, ya maka bisa jadikan patokan. Demikian juga wasat. Semayang satu al-alim bil isnad, kemudian seorang yang al-alim bil isnad punya pengetahuan tentang sanad, membutuhkan kandungan hadis juga. Di anak pertama karena boleh jadi seorang pakar hadis itu melihat sisi lahir dari sana, lalu dia nilai hadis tersebut sahih. Padahal ternyata matanya nilainya adalah sahih atau bahkan mungkar. Melihat alasan itu, kita jumpai bahasanya orang yang berdalil dengan sunnah berlaki dalam realita memerlukan juhdin kabirin, kesungguhan yang sangat-sangat besar. Hatta tasbuta awalan, pertama kali adalah tasbuta, pengkajian terhadap subut, pengkajian terhadap validitas berita, ini valid atau tidak. Suma tasbuta adalah latusani, yang kemudian yang kedua validitas kandungan makna. Apakah berdalil dengan hadis ini untuk masalah ini itu adalah pendalilan yang valid, yang tepat atau tidak. Pemirsama, oleh karena itu kila dikatakan dalam nazar dan sunnah musab kepada, yakni artinya sabdaha ahlul ilmi, yaitu hadis yang dinilai sahih oleh para ulama. Dan dalil bahasanya sunnah adalah hujah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. seandainya sunnah itu lam takun hujatan, bukanlah hujah, lam yakulil amri bita'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam fa'idah, maka tidak ada manfaat dibalik perintah untuk taat pada rasul. Jika orang muter-muter mengatakan, jika ada orang yang muter-muter mengatakan, ya yang diperintahkan adalah taat pada rasul, ya yang diperintahkan adalah taat pada rasul, bukan taat pada hadis. Maka jawabannya, kalau makna taat pada rasul itu bukan taat kepada hadis, tidak ada manfaatnya taat kepada secara khusus, karena nanti berarti taat pada rasul intinya adalah taat pada Quran. Nah kalau itu intinya adalah taat pada Quran, maka taat pada Quran sudah tercakup dalam taat kepada Allah. Demikian juga firman Allah, fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Apa itu beriman dengan rasul? Beriman dengan rasul ya, dengan maknanya adalah pada rasul. Nabi al-ummi, nabi, seorang nabi yang ummi tidak bisa baca tulis. Demikian juga firman Allah, dan apa saja yang diberikan oleh rasul maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh rasul maka berhentilah. Ayat ini berkaitan dengan masalah pembagian harta rampasan perang, siapnya, konteksnya. Maka Muslimin mengatakan, jika kita diperintahkan untuk mengambil apa yang Rasul berikan kepada kita min fai'in wa malin, berupa fai'in harta rampasan perang, wa malin dan harta, maka apa yang Rasul berikan kepada kita min hukmin wa tashri'in, berupa hukum dan syariat, aturan min babil awla, itu lebih-lebih lagi untuk seharusnya kita terima. Demikian juga firman Allah, dan siapa yang berhak kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang berhak kepada Allah dan Rasulnya maka untuknya api neraka. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberitakan akan adanya orang-orang yang ingkar sunnah. La ulfiyana ahadukum, sungguh salah satu kalian akan dijumpai muttaqian bersandar ala arikatihi, pada dipannya yang mewah. Yatil amru min amri, maka datanglah padanya salah satu hadisku. Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, la nadri, kami tidak tahu hukum yang ada dalam hadis ini. Kami berprinsip apa yang kami jumpai dalam Al-Quran kami ikuti. Kami cuma punya prinsip yang ada dalam Al-Quran kami ikuti. Itu saja. Kalau tidak ada di Quran, tidak kami ikuti. Maka Nabi katakan, ala wa ini utitul kita bagus lahumah, ingatlah bahasanya aku diberi Al-Quran dan semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran, yaitu sunnah. Maka Nabi katakan bahasanya hadis itu semisal dengan Al-Quran. Semisal dalam hal apa? Minimal dalam dua hal. Semisal dalam wahyu, Quran adalah wahyu, bagaimana hadis juga wahyu. Kemudian yang kedua adalah semisal dalam ihtijaj, hujjah. Sunnah adalah hujjah, bagaimana Al-Quran adalah hujjah. Dan satu hal yang menarik, Nabi katakan sunnah itu ma'ahu, bersama Al-Quran. Sunnah itu bersama sini dia kelimam Ahmad dan Abu Dawud juga Tirmidzi serta Ibnu Majah di mukadimahnya dari Abu Rafi. Di sini dinasai oleh Al-Hakim dan disusui oleh Al-Dahabi. Sedangkan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ada pun kalimat ala wa ini utitul kita, maka tidak disebutkan dalam riwayatnya Abu Rafi. Akan tapi ada dalam riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Al-Midgham bin Mahdi Yakrib Al-Kindi. Dijelaskan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah. Dilesah oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi dan dikomentar oleh Tirmidzi sebagai hadis hasan sahih. Wa nusus fi hadza tahdzirun tentang masalah ini ma'rufatun mashhuratun, sudah terkenal dan masyhur. Kemudian An-Nazim mengatakan min ba'dha setelah sunnah, dalil setelah sunnah adalah ijma'u hadhil ummah, adalah ijma' umat ini. Dalil yang ketiga setelah Quran dan Sunnah adalah ijma. Mimba dia setelahnya yaitu setelah hujjah berupa Quran dan Sunnah Ijma dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Pertama, kesepakatan. Yang kedua, tekad. Amma qawlu bi makna ittifaq, adapun ijma itu maknanya ittifaq, makanya satu hal yang ma'ruf. Anda mengatakan ijma'an nasu ala kada, artinya manusia sepakat melakukan ini dan itu. Adapun ijma dengan makna teka, maka para ulama menyebutkan untuk hal ini contoh berupa firman Allah Ta'ala, fa'ajmi'u amrakum, maka tekadlah kalian untuk melaksanakan ketetapan kalian, wa syuraka'akum, bersama sekutu-sekutu kalian. Artinya bertekadlah kalian dan janganlah kalian bercerai. Demikian juga contoh yang lain adalah hadis Nabi SAW tentang kewajiban niat untuk puasa sebelum subuh tiba. Nabi SAW mengatakan, malam yujmi' asyiyama qabla al-fajri fala syiyama lahu. Malam yujmi', siapa yang tidak yujmi', siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh tiba, maka tidak ada puasa baginya. Adapun ijma' dalam makna istilah adalah kesepakatan ulama-ulama mujtahid umat ini atas satu hukum syar'i setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan kesepakatan ulama mujtahid, maka kharaja bihi, maka keluarlah dengan sebab kata-kata mustahil ahli taklid. Maka ahli taklid bukanlah mustahil. Orang yang taklid, kauluhu ucapannya la yu'tabaru, tidaklah teranggap fil khilaf wal ijma', tidak teranggap dalam khilaf wal ijma'. Khilafnya, artinya khilafnya orang yang taklid itu tidak merusak ijma'. Seandainya ulama ijma' begini, ada muqallid mengatakan demikian, maka ini tidak merusak ijma'. Lianal muqallid, karena orang yang taklid hakikatnya adalah salina, fotokopi, nuskhatun min kitabin, fotokopi buku. Dia taklid dengan Syekh Bulan menulis buku ini, ya, sudah, itu cuma salinan. Dibulak balik ya sama persis. Aw salinan min kaulin, ucapan atau pendapat. Dan mukallid adalah cuma mukallid, orang yang mengulang-ulangi perkataan orang yang dia taklidi, dan dia bukanlah orang yang berdiri sendiri mustaqillan, tidak ada berdiri sendiri. Berpihaklah maka dengan hal ini, ya siapa yang jelaslah sesungguhnya sepatutnya bagi kita untuk memerdekakan diri kita, untuk memerdekakan diri kita. Lihat, gunakan istilah memerdekakan. Maka taklid itu perbudakan. Maka taklid itu perbudakan. Maka patutnya bagi kita anak-anak kita merdekakan diri kita dari perbudakan yang namanya taklidul a'ma, taklid buta. Wa ta'atu bil ahwaj, dan fanatisme dungu. Kalau orang yang fanatik itu jadinya orang yang dungu, mau ini mau itu pokoknya benar. Padahal kalau dia mau pakai mikir sedikit, nampaknya salah. Namun karena dia jadi orang yang dungu, akalnya hilang, maka yang salah tadi tetap dia nilai sebagai satu hal yang benar. Alladhi yamluku ba'dunnas, ini yang ini adalah ditempuh oleh sebagian orang. Wa an wahawil, maka adalah kita berusaha al-usulah untuk sampai ila ma'rifatil haq, mengetahui kebenaran, min usulihi, dari dalilnya. yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan berkaitan dengan masalah taklid, satu catatan penting berkaitan dengan hal ini, banyak orang salah paham dengan dakwah Ahlus Sunnah, di mana banyak orang beranggapan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah adalah tidak taklid dengan ulama-ulama terdahulu, dengan imam mazhab. Namun jadinya adalah taklid dengan ulama kontemporer. Ini pemahaman anggapan bagian orang yang salah paham dengan dakwah Ahlus Sunnah. Jika dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang mendakwahkan anti taklid, taklid buta terhadap ulama terdahulu, namun malah jadi taklid buta dengan ulama sekarang. Padahal kita katakan dan kita yakini ulama terdahulu lebih pintar daripada ulama sekarang. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Maka sebagian orang ketika dikatakan kepadanya bahwasanya ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pendapat demikian, alasan Imam Syafi'i gini, maka jahilnya nih, dia bantah. Enggak, kurang tepat, gini, enggak tepat. Terus setelah itu dikatakan, oh ini pendapatnya Al-Bani, namun disetujui oleh Al-Bani, dia langsung diam. Maka ini contoh. Tapi ketika disebutkan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i dalilnya gini, dia maksud saja ke kanan ke kiri, bantah, tidak mau terima. Padahal itu alasan yang kuat, setelah disebutkan nama ulama belakangan, dia dendam sami nawaqo. Ini hal yang tidak benar. Wakaulah sesiapa kita mustahidi hadir umat, kata-kata hadir umat ini adalah istirahat, adalah tindakan preventif agar orang tidak salah faham sehingga tidak termasuk dalam ijma, adalah mustahid, namun bukan umat ini, mustahid dari umat Nasrani, mustahid dari umat Yahudi. Fa'ina kaulahum, maka mustahid Nasrani, mustahid Yahudi, lainnya dihujjah, bukan hujjah. Wali Yudhata tidak teranggap ucapan mereka itlakon sama sekali, lama telah saya. Kemudian kita katakan yang namanya ijma itu setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau jadi tidak termasuk ijma, kesepakatan mereka atas satu hukum di masa hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang ada di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teranggap bagian dari sunnah Nabi, baik Nabi mengetahuinya ataukah Nabi tidak mengetahuinya. Lianna ala taqdir, karena seandainya kita andaikan bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, maka sungguh Allah telah mengetahuinya. Dan jika Allah membiarkannya dan tidak mengingkarinya, dan ladzalika, maka itu menunjukkan bahasanya itu adalah sebuah kebenaran. Mabniyan ala kitabin aw sunnatin li anna al ummata ala dalilah fihi atas satu pendapat atau satu hukum yang tidak ada dalilnya. Maka landasan ijma adalah dalil Quran dan Sunnah. Adapun ijma tanpa dalil Quran dan Sunnah itu satu hal yang mustahil. Jika ada orang yang bertanya, jika ada orang yang mengatakan, jika Anda katakan bihadza dengan hal ini, maka berarti ijma tidak ada gunanya, karena dalil telah terwujud dengan Quran dan Sunnah. Fayuqal, maka jawabannya, bahkan dalam ijma terdapat manfaat yang besar. Ada dua manfaat. Yang pertama, orang yang melakukan penelaah hukum kok boleh jadi tidak mengetahui dalil Quran dan Sunnahnya. Dalil Quran dan Sunnah menjadi sandaran ijma. Maka di sini si pentelaah hukum bisa mencukupkan diri dengan ijma. Sebagaimana kita jumpai dalam kitab Al-Ibsah kata karya Ibn Hubairah dan Al-Ijma karya Ibn Mundhir dan yang lainnya. Di sana penulis mengatakan para ulama sepakat demikian, sepakat demikian, dan penulis juga menyebutkan dalilnya. Maka kami katakan, nahnu kami, kita tidaklah mampu untuk mencari dalilnya. Maka cukuplah bagi kita, kita tahu bahasanya ulama sepakat demikian. Artinya, ijma adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil. Ketika kita tidak tahu, maka kita yakin ada dalilnya, cuma kita tidak tahu dalilnya. Maka ijma itu dalil yang menunjukkan adanya dalil. Kemudian yang kedua, annana nastafidu, kita bisa mendapatkan faedah annahu la nizaa, tidak ada khilaf ulama dalam kandungan makna Quran dan Sunnah yang berbeda dengan ijma mereka. Karena seandainya ada khilaf tentang kandungan makna Quran dan Sunnah, tentu mereka tidak akan berijma. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i mengatakan di satu tempat bahwasanya urutan dalil itu adalah ijma, baru Quran, baru Sunnah. Urutan dalil dari sisi kekuatan dalil, yang pertama itu adalah ijma, kemudian yang kedua adalah Quran, kemudian Sunnah. Dan apa yang kita katakan benar? Di mana letak benarnya? Karena yang namanya kalau cuma semata-mata dalil Quran, ya, dalil Quran yang kandungan maknanya diperselisihkan sama dalil Quran yang kandungan maknanya disepakati, itu jelas lebih kuat berdalil dengan kandungan makna Al-Quran ayat Al-Quran yang disepakati. Ulama ijma, ayat ini mengandung hukum ini, itu ijma. Ini lebih ampuh daripada dalilnya adalah ayat B, meskipun sama-sama bisa berdalil untuk masalah A. Kalau kita berdalil pakai ayat pertama, kalau kita berdalil dengan ayat yang pertama, dan di situ ulama ijma maknanya adalah A, maka orang tidak bisa lagi mengira. Menurut ijma, siapa yang mendalil Anda dalam pendapat ini? Ya, dalam kalau dia mengutak-atik makna Terima siapa yang berada Anda dalam masalah memberikan makna demikian. Tapi kalau berbalik dengan ayat B, dan ayat B itu bisa maknanya demikian dan bisa maknanya demikian. Lalu kita ambil makna yang pertama, maka orang yang tidak setuju dengan kita bahwa yang tepat makna yang kedua. Bagaimana pendapat belakang-belakang dari tafsir? Maka kalau kita berbalik pakai Quran dengan ayat yang kedua, itu bukan dalil yang qati, bukan dalil yang qati yang pasti. Karena orang yang tidak setuju dengan kita, dia tinggal ambil penafsiran yang kedua. Dia kuatkan penafsiran yang kedua dengan alasan gini. Baik, kalau kita berbicara dengan ayat yang pertama, yang di situ ulama ijma maknanya demikian, dan ini mengandung kandungan hukum demikian. Maka orang tidak akan bisa muter-muter lagi. Maka di sini, oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i meletakkan ijma sebagai dalil pertama. Yaitu ijma berkaitan dengan kandungan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungan ayat Al-Qur'an ini ijma demikian. Maka itu dalil qat'i. Orang enggak bisa menyingkir ya. Ini loh. Maknanya demikian, ayat ini maknanya demikian, jadi ini ijma. Namun jika orang sudah menemukan satu rumah yang maknanya tidak sepakati, maka diskusinya lebih panjang. Maka jika kita mengetahui ada ijma, maka kita dapatkan faedah, yaitu la niza'a. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya makna Al-Qur'an dan hadis itu adalah lain. Faedah yang kedua dari adanya ijma adalah khilaf, menghilangkan perselisihan. Anda tidak boleh punya pendapat yang aneh-aneh. Ini ijma loh. dengan percampuran yang tidak bisa dipisah, kita tidak mungkin meninggalkan yang haram kecuali juga dengan meninggalkan yang halal. Kalau halal bercampur dengan haram dan tidak bisa dipisah, maka kita tidak mungkin meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal. Ini bercampur. Walihada tadi haraman, maka jadilah kesimpulannya haram seluruhnya. Maka jika air yang bercampur dengan bangkai tadi haram dan bangkai adalah najis dengan nas Al-Quran atau dengan hadis Nabi SAW, maka jadilah ayat ini hukum najis. Kesimpulannya hukum ini diambil dan juga demikian istimbat dan istimbat dari ayat Al-Quran. Ini faedah baru yang saya dapatkan di buku ini. Karena ketika dalam pembahasan tentang masalah ayat yang berubah dengan najis, maka itu jadi najis, biasanya dalil yang disebut-sebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang sepakati kedhaifannya. Maksudnya ayat jika berubah dengan najis maka jadi najis, sampai bilanglah rasa warna dan baunya. Ini adalah hadis yang sepakati kelemahan, namun zahirnya ijma itu bersandar dengan hadis ini. Namun ternyata disampaikan oleh Syekh Utsaimin ada sisi yang lain selain hadis yang baik berkaitan dengan masalah ini. Itu istimbat dari ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Imam. Bahasanya an ahadun al ulama, bahasanya tidak ada diketahui adanya ijma. Karena ini cuma sebatas pengetahuan seseorang, sebatas apa saya tidak ada khilaf. Bukan berarti dia bisa memastikan seluruhnya sepakat. Oleh karena itu maka Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengaku-ngaku ijma maka itu dusta. Wama yudrihi, dari manakah dia tahu? Boleh jadi mereka berselisih pendapat. Dan orang-orang dan ulama-ulama dan orang-orang meninggal yang ada di ijma, maksud mereka adalah ijma itu tidak dijumpai. Fakta lebih-lebih lagi ayat punya dalilan bisa menjadi yakni setelah atau setelah 3 generasi. Karena setelah zahirnya. Ada sesuatu zahir Quran dan Sunnah. Dan tidak sekedar adanya satu sahabat yang menyelisih makna zahir. Maka artinya satu sahabat ijma atas makna zahir. Ketika ada ayat Quran dan Sunnah, ya, zahirnya demikian dan tidak dijumpai dari satupun salaf yang memaknainya dengan pemahaman yang keluar dari makna zahir, maka ini dalil bukti bahasanya salaf ijma dengan makna zahir. Ini kaidahnya. Contohnya adalah jika ada orang yang berkata sahabat ijma bahasanya ar-Rahman ala al-Arsh istawa, istawa maknanya adalah ala al-Arsh, berada di atas Arsh. Kemudian ada seorang yang membantah, datangkan pada satu kata dari Abu Bakar, Umar, Utsman atau sahabat yang lain yang mengatakan bahasanya istawa maknanya ala. Maka jawabannya jika Quran itu dengan bahasa Arab dan istawa ala al-arsi maknanya adalah ala, alaihi, berada di atas Arsh. Dan jika ada datang aman dari seorang yang paham bahasa Arab, mayu khalifu dalika, satu pendapat yang menjelisi makna zahir. Dalla, maka itu menunjukkan adanya ijma sahabat atas makna zahir. Walau yang mungkin dan tidaklah mungkin anukal yang kita tetapkan adanya ijma sahabat, bahasanya sahabat itu ijma unusus memperlakukan nas sebagaimana zahirnya, kecuali dengan kaidah ini. Itu kita katakan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab dapat merok ala sahabati, dan Al-Quran ini telah lewat pada para sahabat, telah dan dibaca oleh para sahabat. Walau biarisnya tidaklah datang dari mereka satu pendapat yang menyelisihi timat lulihi kandungannya. Fahum ala madal alih zahiru, maka berarti sahabat ijma dengan madal alaihi zahiruhu, kandungan makna yang tertangkap dari zahirnya. Ini adalah kaidah tentang penetapan ijma salaf, ijma sahabat terkait dengan al-asma dan sifat, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka ijma satu hal yang mungkin, akan tapi cuma di masa-masa awal, yaitu di zaman sahabat tabi'in dan tabi'in. Dan dalil bahasa ijma adalah hujjah dalam firman Allah, siapa yang menentang Rasul mimba dengan tabi'in yang menentang huda setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Di mana Allah berfirman dalam ayat ini, An-Nisa 115, mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Maka jika seluruh orang beriman sepakat atas satu hal, maka itulah jalan orang-orang yang beriman. Maka orang yang mengikuti pendapat di luar ijma mereka, maka berarti dia telah sesat. Yuwallihi matawalla, dan Allah akan memalingkan mereka kemana mereka berpaling. Maka sisi pendalilannya diambil dari kata-kata wayan tabi ghaira sabilil mu'minin. Dan sabilil mu'minin di sini adalah jalan abstrak, ya kan? Bukan jalan konkret, kan? Nah, apa yang dimaksud dengan jalan abstrak menjadi ijma? Maka meneliti ijma berarti meneliti jalan orang-orang yang beriman. Dalil yang kedua adalah wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemilik perintah, orang-orang yang memegang perintah di antara kalian. Jika kalian berselisih, tetaplah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka sisi pendalilannya menggunakan mafhum mukhalafah. Maka di sini mantuknya menunjukkan perintah untuk mengembalikan perselisihan pada Allah dan Rasulnya. Mafhumnya, jika kita tidak berselisih, maka pendapat kita semua adalah hujjah dengan sendirinya, sehingga layak tadi tidak perlu dicari-carikan dalilnya. Maka ayat ini adalah dalil alal ijma', bahwasanya ijma' adalah dalil dengan menggunakan mafhum mukhalaf. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika tidak berselisih, tidak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tinggal diamalkan. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan taklil logika, yaitu umat Muhammad itu maksum. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sanadnya hasan, umatku tidak akan sepakat dalam kesepakatan. Disahkan oleh Al-Albani dalam Al-Mishkat. Jika umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan, maka ini berarti kesepakatan mereka adalah kebenaran. Wa yashhadu li hadha al-ma'na, dan yang menguatkan makna ini, menguatkan taklil di atas adalah menguatkan bahasanya umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan adalah firman Allah, demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata, yakni adlan khiyara, pilihan dan pilihan, umat pilihan. Maka ayat ini dalil bahasanya umat Muhammad adalah umat pilihan, sehingga makna ayat ini sama dengan firman Allah surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ayat ini bermakna dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Litakunu syuhada'a 'ala nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Nah, saksi atas manusia ini mencakup saksi atas aman manusia dan mencakup saksi atas hukum yang benar untuk manusia. Nah, dari sini jadikan dalil ijma' adalah kuno syuhada ala nas. Sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama merapatkan melatih jenazah, fa asna alaihi khaira, lalu para sahabat memuji-muji mereka dan memuji-mujinya dengan kebaikan, maka Nabi mengatakan wajibat wajib. Lalu melatih jenazah yang kedua, fa asna alaiha khaira syara, maka mereka jangan kita artikan memuji ya. Kalau memuji dalam bahasa Indonesia itu harus baik, ya kan? Kalau memuji itu kan dalam bahasa Indonesia harus baik, memuji yang jelek. Maka tidak cocok kalau kita menggunakan memuji. Fa'asnau alaiha syafan, maka mereka para sahabat memuji-mujinya dengan kejelekan. Bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia apa? Memuji itu mesti baik. Maka asnaw di sini jangan diartikan memuji, jadi jadinya enggak bahasa Indonesia. Kamu kan memuji-muji jenazah tersebut dengan kejelekan. Kacau bahasa Indonesia memuji kecil dengan kejelekan. Kenapa sih? Terus kita sesuaikan. Kalau mau menjelek-jelekkan, maka ini maksudnya apa? Menjelek-jelekkan. Maka terjemahnya adalah fa'asna alaihi syara, maka mereka menjelek-jelekkannya. mereka para sahabat menilainya jenazah tersebut sebagai orang yang jelek. Jelas jangan diterjemahkan dengan memuji. Maka Nabi mengatakan wajaban. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna wajaban? Maka Nabi katakan, ada orang yang pertama, maka wajib untuknya surga. Ada yang kedua, wajib untuknya neraka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum syuhada Allahi fi aqdihi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang dimaksud dengan antum di sini? Sebagian ulama mengatakan antum di sini khusus untuk sahabat. Maka hadis ini dan semisalnya hanya berlaku untuk sahabat. Siapa saja yang sahabat sepakat ini orang jelek, maka wajib untuknya neraka. Jika seluruh sahabat sepakat ini adalah orang baik, maka pasti dia masuk surga. Penjelasan yang kedua tentang makna antum di sini, antum di sini adalah seluruh kaum muslimin. Maka jika seluruh kaum muslimin ijma, si A itu baik. Artinya seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, maka ini wajib. Maka wajibat lahul jannah. Maka kalau cuma ini jatuh orang baik ya, di sini, di kampung ini, di kampung yang lain gak kenal, gak bisa. Maka berdasarkan dua penjelasan ini, maka tidaklah benar drama yang dibuat di sebagian kampung kalau ada jenazah mau dimakamkan. Pak Kiai atau apalah yang siapa saja yang ada sambutan menanyai pada diri bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kak pendapat kalian tentang jenazah ini? Wong saya kan, orang baik kan, baik, ya baik. Maka dibuatlah drama. Didramakan, dipimpin sama Pak Lurah, dipimpin sama ini. Kemudian juga ini, oh, kalau anda sekarang mengatakan orang ini baik, maka insya Allah nanti dia akan masuk surga. Dan juga ini pakai hadis ini. Saya pernah pikir sendiri ada kiai yang ngomong demikian, diminta untuk gimana saya atau Allah orang baik atau orang jelek, saya kayaknya tidak bawakan hadis ini tidak tepat baik dengan makna pertama ataupun makna yang kedua. Nah kalau makna yang kedua itu harus seluruh umat Islam, maka ini adalah dalil ijma. Ini disini disampaikan dalil ijma. Teranggapnya ijma, ya meskipun ini ijma berkaitan dengan status orang, namun ini menunjukkan bahasanya ijma kaum muslimin itu muktabar. Meskipun di sini ijmanya ijma dalam masalah penilaian orang, maka ini cuma yashhad, cuma sebagai penguat saja. Karena isinya adalah tidak tegas berkaitan dengan masalah ijma dalam hukum. Maka di sini saya mengembangkan hadis ini untuk menjadi dalil ijma. Jadi ijma yang dimaksudkan adalah ijma seluruh kaum muslimin. Falah bin Adillah makanya saya menunjukkan tentang ijma adalah hujjah.